Terima kasih. It's not. aku percaya kamu telah ku berikan semua cintaku yang ada. Tapi mengapa di belakangku kau duakan hati ini yang hanya untukmu, hanya untukmu. Bukan pergi jauh tinggalkanmu, walau tapi cintaku suci untukmu. Biarkan semua ku Pulau Kui kan selalu di hati.